Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه باب termasuk kesyirikan memakai gelang-gelang atau benang-benang dan sejenisnya untuk tolak bala atau untuk menghilangkannya. Apa bedanya raf'il bala dengan daf'il bala? Jadi kalau mengangkat berarti sudah terjadi. Raf'i mengangkatnya. Menghilangkan bencana. Jadi bencana yang sudah datang dihilangkan. Kalau tolak bala, sebelum datang ditolak. Ini mereka meyakini ada berbagai macam benang-benang yang dijampi, atau gelang-gelang jimat, atau kalung-kalung jimat, atau apa saja yang sejenisnya, yang berfungsi bisa menolak mara bahaya. Ini termasuk kesyirikan-kesyirikan. Itu judul babnya. Kita lihat ucapan Musannif rahimahullah. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال رفعه إزالته بعد نزوله. رفعه mengangkat bala, menghilangkan bala bencana, artinya إزالته بعد نزوله, menghilangkannya setelah turun bencana itu, setelah terjadi. ودفعه adapun menolaknya منعه قبل نزوله, menghalanginya sebelum terjadi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradanillah aw il aradanillah bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Berkata musannif rahimahullah sebagai dalil dalam bab ini, yang pertama adalah ucapan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 38. Katakan afara'aytum, bagaimana pendapat kalian, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian seru selain Allah? In aradani, kalau Allah menghendaki aku dengan durrin, dengan kejelekan-kejelekan. Hal hunna kashifatu durrih, apakah mereka semua bisa menyingkapkan madarat itu dariku? Kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, apakah mereka bisa menghilangkan kejelekan itu dariku? Bagaimana pendapat kalian? Aw aradani birahmatin, atau Allah menghendaki aku dengan rahmat, dengan kebaikan. Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka bisa menghalangi rahmat itu dariku? Qul hasbi Allah, katakan cukup bagiku Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, atasnya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ini dalil pertama dalam bab ini. Disebutkan syarahnya. Dinukil Ibnu Katsir rahimahullah, la tastati'u syai'an minal amri. Makna ayat ini adalah tidak akan mungkin mampu semua yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin akan bisa menghalangi kebaikan dari Allah, enggak mungkin bisa menghalangi bencana yang Allah takdirkan. Maka dikatakan di akhirnya, qul hasbi Allah, katakan cukup bagiku Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Yang yuqaddir kulla syai. Ay Allah kafin. Maka katakan hasbi Allah. Cukup bagiku Allah. Artinya Allah kafin man tawakkala alaih. Allah akan mencukupi setiap orang yang bertawakal kepadanya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Atasnya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Sesungguhnya Allah akan mencukupi orang-orang yang bertawakal dan semua yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diucapkan oleh Hud alaihi salam. Hina qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya berkata kepadanya, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu." Tidaklah kami katakan kecuali bahwa sebagian tuhan-tuhan kami telah menimpakan padamu kejelekan. Ini barakallahu fikum ucapan kaumnya, kaum Nabi Hud. Bahwa engkau tidak lain kecuali kena kejelekan dari tuhan-tuhan kami. Apakah dengan istilah ya, tertimpa bala atau istilah di sini kesambet atau istilah lainnya kualat. Itu mana etaraka ba'du alihatina. Engkau ini tidak lain kecuali tertimpa kejelekan dengan sebab berhala-berhala kami. Katanya. Engkau ini kualat karena berhala-berhala kami. Engkau ini kualat karena tempat-tempat keramat kami dan seterusnya. Apa jawab Nabi Hud alaihi salam? Qala inni ushidullah wa ashhadu anni bari'un mimma tusyrikun. Berkata Hud, sungguh aku mempersaksikan kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan. Aku berlepas diri dari semua berhala-berhala yang kalian sembah. Min dunihi. Selain Allah tentunya. Fakiduni jami'an thumma la tundirun. Silahkan kalian bikin tipu daya. Makar terhadapku. Kaid adalah tipu daya. Silahkan. Kalian bikin tipu daya terhadapku, silakan kalian rencanakan rencana-rencana jelek atasku. Tsumma la tundirun, kemudian jangan ditunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal pada Allah. Rabbi wa rabbakum. Rabbku dan Rabb kalian. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Tidaklah ada satu makhluk yang merayap di muka bumi kecuali Allah lah yang memegang ubun-ubunnya. Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya Rabbku di atas jalan yang lurus. Qanibirina azakumullah. Perhatikan. Hud alaihi salam. Diancam oleh kaumnya dengan ancaman-ancaman. Diancam kualat karena berhala-berhalanya. Atau tertimpa kejelekan oleh berhala-berhalanya. Atau akan begini, akan begitu. Ternyata Hud alaihi salam sama sekali tidak takut. Bahkan menantang. Silahkan. Kalian bikin rencana-rencana jelek. Silahkan. Kalian bikin tipu daya terhadapku. Silahkan. Jangan ditunda-tunda. Sekarang. Aku bertawakal pada Allah. Aku bergantung kepada Allah. Qul inna a'udzubikumullah. Dan demikianlah para anbiya. Tidak takut dengan ancaman siapapun. Apalagi ancaman dari berhala-berhala. Artinya ancaman musyrikin mengatasnamakan berhala. Kamu akan tertiba begini. Kamu akan tertiba begitu. Kalau berani melanggar, berani menjatuhkan kehormatan berhala-berhala, kamu akan tertiba begini dan begitu. Qulibidana azakumullah. Berhala mereka ada berbagai macam bentuk. Ada bentuk kuburan keramat yang bernama latta. Ada bentuk pohon keramat dalam yang bernama ilza. Ada bentuk berhala-berhala seperti patung-patung dalam bentuk manat dan lain-lainnya. Sehingga barakallahu fikum, mana ancaman ini adalah ancaman kamu akan tertimpa kejelekan dari tempat-tempat keramat ini. Atau dari pohon-pohon keramat ini. Atau dari batu ini. Atau dari batu itu. Dari patung ini, patung itu. Atau keris ini, keris itu. Maka katakan, seperti ucapan Hud alaihi salam. Inni ushidullah washhadu, aku bersaksi di hadapan Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari semua tempat keramat kalian. Aku berlepas diri dari semua yang kalian anggap memiliki kekuatan gaib, memiliki kehebatan, ketuhanan, bisa mengabulkan doa, bisa mengabulkan nazar. Aku berlepas diri dari semua itu. Dan silahkan kalian rencanakan dengan rencana-rencana jelek terhadapku, silahkan. Aku bergantung pada Allah saja, tidak pada yang lain. Ini barakallahu fikum, ucapan Hud kepada kaumnya, semakna dengan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya dan menyelamatkan beliau alaihi salam. Demikian pula musyrikin di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa kata Namrud dan anak buahnya? Sama, ancaman-ancaman. Qala harriquhu wansuru alihatakum, bakarlah Ibrahim dan tolonglah berhala-berhala kalian, belalah berhala-berhala kalian. Juga Ibrahim mengucapkan kalimat hasbi Allah atau hasbunallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah, tempat aku bertawakal kepadanya. Jawabannya sama. Hasbi Allah dengan hasbunallah sama maknanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam pula oleh musyrikin Quraisy. Sampaikan pada mereka, kata musyrikin kepada musafir yang berangkat ke Madinah, sampaikan, kami akan datangi dengan jumlah yang lebih besar dan lebih banyak. Sampaikan pada mereka, pada muslimin, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Bersatu padu, bergabung sekian kabilah, sekian suku, sekian daerah untuk menyerang kalian. Takutlah pada mereka. Jawaban Rasulullah SAW dan para sahabat, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, tempat kami bertawakal kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dialah tempat kita bergantung kepadanya, bertawakal kepadanya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kalau khawatir ada bencana, ya bertawakal pada Allah, meminta pada Allah Ta'ala keselamatan dari Allah. Kalau ada ancaman-ancaman, jangan takut. Bergantunglah kepada Allah. Kalau ada tanda-tanda akan terjadi gempa besar atau musibah besar, atau jangan tolak bala dengan benang. Jangan dengan mendatangi tempat keramat. Jangan dengan cincin, dengan sabuk. Jangan. Tetapi hendaklah bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah Ta'ala, karena yang menakdirkan bencana Allah, yang bisa menghentikannya juga Allah. Pertanyaannya dengan pertanyaan tadi, afara'aitum ma tad'una min dunillah, bagaimana pendapat kalian kalau Allah menghendaki kami dengan kejelekan, apakah berhala-berhala itu bisa menghalanginya? Kalau Allah yang menghendaki terjadinya musibah, apakah benang-benangmu itu bisa menghalanginya? Kalau Allah menghendaki dan menakdirkan terjadinya bencana, apakah pita-pita merah itu bisa menghalangi bencana? Atau pita-pita merah? Mereka itu di kampung-kampung, tiang-tiang rumah diikat dengan ikat pita merah, dengan dijampi-jampi. Katanya tolak bala. Hampir siap rumah, tiang-tiangnya diikat dengan ikat-ikat itu. Kita tanyakan, kalau Allah ingin menakdirkan bencana pada desamu, pada rumahmu, apakah benang-benang tadi bisa menghalanginya? Itu makna ayat ini. Afara'aitum ma tad'una min dunillah? In aradani Allah bidurrin, hal hunna kashifatu durrih? Kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, apakah mereka bisa menghalanginya? Jawabannya, kalau dia masih memiliki fitrah, akan berkata, ya tidak mungkin. Kalau Allah yang menentukan, ya tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang menakdirkan, siapa yang bisa menghalangi takdir Allah? Tidak ada. Kalau begitu, ngapain pakai benang-benang tersebut? Ngapain pakai tolak-tolak bala? Mintalah kepada Allah, ya Allah, jangan timpakan kepada kami bencana. Selesai. Tawakkal Allah, bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Muqatil, seperti Muqatil bin Sulaiman, tentang makna ayat. Fasa'alahumu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fasakatu. Nabi SAW benar-benar menanyakan pada mereka. Karena Allah perintahkan dalam ayat ini. Qul, afara'aitum. Kalimat qul, kata perintah. Yang Allah perintahkan nabinya. Yani qul ya Muhammad SAW. Qul ya Rasul, katakan wahai Rasul. Apa pendapat kalian kalau Allah menakdirkan kepadaku kejelekan? Apakah benda-benda itu bisa menghalanginya? Dan Nabi, karena diperintah qul, katakanlah, maka Nabi benar-benar katakan pada mereka. Wahai musyrikin, awara'aitu ma tad'una min dunillah. Bagaimana pendapat kalian tentang berhala-berhala kalian? Bagaimana kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan? Apakah mereka bisa menghalanginya? Ternyata setelah ditanyakan pada musyrikin, sakatu. Mereka diam. Aili annahum la ya'taqiduna dhalika fiha. Diam karena mereka tidak meyakini yang demikian padanya. Diam karena mereka tidak meyakini. Apa bisa benda-benda itu menghalangi apa yang Allah kehendaki? Hati kecil mereka menyatakan ya tidak mungkin. Sehingga mereka diam. Mau menyatakan, oh ya enggak bisa. Mereka kalah. Karena mereka selalu membangga-banggakan berhala mereka. Kalau ditanya, apakah benda-benda itu bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki? Kalau dijawab, oh enggak bisa. Mereka kalah langsung. Maka mereka diam. Mereka mau menyatakan bisa. Bertentangan dengan hati kecil mereka. Kalau Allah yang menakdirkan, siapa yang bisa menghalangi? Fasakatu, akhirnya mereka diam. Apakah bisa menghalangi apa yang Allah takdirkan? Diam. Mereka diam. Wa innama kanu yad'unaha. Pertanyaannya adalah kenapa mereka menyeru benda-benda tadi atau memakai benda-benda tadi kalau hati kecilnya yakin tidak mungkin bisa menghalangi takdir Allah. Kenapa? Fanafirina azakumullah. Selalu alasannya ini kan sebab-sebab. Kita hanya berusaha saja, Allah yang menakdirkannya. Kalau alasannya itu hanya usaha, Allah yang menakdirkan, kita katakan, Allah mengajarkan usaha yang dibolehkan. Yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta kepada selain Allah, itu syirik. Berdoa kepada selain Allah, itu syirik. Berharap kepada selain Allah, itu syirik. Barakallahu fikum. Qala innama kanu yad'unaha ala ma'na annaha wasa'it wa syufa'a 'inda Allah. Mereka menyerunya dengan alasan kalau itu hanya perantara-perantara saja. Syufa'a 'inda Allah itu adalah pembela-pembela nanti di sisi Allah katanya. Atau dianggap ini orang-orang dekat Allah. Kuburan ini kuburan wali-wali Allah. Maka kita minta kepada walinya karena dia dekat Allah. Agar dia menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Ya ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau demikian jawaban mereka, maka kita tanyakan. Apakah Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengajarkan untuk meminta pada orang-orang soleh? Tidak. Bahkan sebaliknya. Yang ditentang oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah berhala latta. Yang ternyata berhala latta adalah kuburan orang soleh. Silakan lihat tafsir Ibn Kathir. Tafsir At-Tabari. Dan lain-lainnya. Disebutkan di sana bahwa latta adalah bentuknya kuburan. Seorang yang yalutus sewik. Yang mengaduk adonan kue. Dan dibagikan secara gratis. Untuk orang-orang yang berdatangan ketika haji. Maka semua kehilangan orang tersebut ketika dia mati. Ketika dia wafat, semua bertanya, mana fulan, mana fulan. Orang yang dermawan, yang soleh. Maka mereka mendatangi kuburannya. Kuburannya dibangun, dikasih tirai, ditinggikan, dan diberi batu kotak putih yang biasa dia bikin kue di atasnya. Taruh di atas kuburan tersebut. Akhirnya terjadilah kebiasaan baru. Yaitu ketika mereka haji. Sebelum wukuf di Arafah, mereka wukuf di kuburan Latta. Istilah sekarang tirakatan. Subhanallah, ternyata itulah berhala yang Rasulullah SAW tentang. yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan afara'aitumul lat wal 'uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian lihat bagaimana Latta, Uzza dan Manat, kata Allah. Dan Manat yang ketiganya. Apakah kalian menganggap anak-anak Allah perempuan, sedangkan bagi kalian laki-laki? Tilka idan qismatun dhiza ila akhir ayat. Sampai Allah katakan in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa abaukum. Itu tidak lain kecuali nama-nama yang kalian bikin sendiri. Tidak lain kecuali nama-nama yang kalian bikin sendiri. Allah enggak pernah memberikan kekuatan, kekuasaan pada benda-benda tadi. Latta, Uzza dan Manat. Dikasih namanya Latta sebagai ilah perempuan. Uzza sebagai aziz yang perempuan. Manat dari Manan yang perempuan. Ini barakallahu fikum penamaan-penamaan mereka sendiri. Adapun pada kenyataannya mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak memiliki kehebatan apapun. Tidak memiliki kekuatan gaib. Apalagi mau dianggap sebagai seperti Tuhan. Bisa menghalangi musibah-musibah. Bisa menghalangi bala bencana. Bisa tolak bala dan sebagainya. La wallah. Enggak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki sesuatu. Qala la annahum yakshifuna dhur wa yujibu du'a al-muttar. Adapun jahiliyah ketika menyembah Latta, Uzza dan Manat, menyembah kuburan Latta atau pohon-pohon Uzza, mereka bukan ingin meminta kepadanya tetapi ingin menjadikan perantara untuk meminta kepada Allah. Ya ikhwan fillah, jazakumullah jahiliyah. Jahiliyah saja merasa kalau tidak ada, tidak mungkin ada yang bisa menghalangi Allah. Hanya saja mereka jadikan berhala-berhala tadi sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya jadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan, la annahum yakshifuna dhur. Mereka tidak meyakini kalau benda-benda itu bisa menyingkapkan kejelekan-kejelekan. Bisa yujibul muttar, bisa mengabulkan doa orang yang kepepet. Tidak. Mereka tidak meyakini itu. Sehingga ketika ditanya oleh Nabi, bagaimana pendapat kalian? Kalau Allah menghendaki aku dengan kejelekan, apakah mereka bisa menghalanginya? Kalau Allah kehendaki aku dengan rahmat, apakah mereka bisa menghalanginya? Mereka diam. Mereka enggak menjawab. Karena mereka tidak meyakini bahwa benda-benda itu bisa begini, bisa begitu. Tidak. Mereka hanya menjadikan perantara kepada Allah. Ternyata itu pun sudah dilarang dan sudah dikatakan syirik. Maka bagaimana pendapat kalian kalau ada di masa sekarang yang justru meyakini benda-benda itu bisa tolak bala? Berarti lebih parah dari musyrikin jahiliyah. Iya kan? Berarti lebih parah dari musyrikin jahiliyah. Fahum ya'lamun anna dhalika lillahi wahdah. Adapun jahiliyah mengetahui bahwa masalah menyingkapkan madarat-madarat, menghilangkan bala bencana, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini jahiliyah, meyakini masalah tolak bala hanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Kata Allah, kemudian, ketika menimpa kalian madarat, kepadanyalah mereka kembali. Atau kepadanyalah mereka meratap, meminta. Kepada siapa? Pada Allah SWT. Jadi ketika mereka dalam kesulitan, mereka meminta pada Allah. Ini jahiliyah. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ. Dan ketika dihilangkan madaratnya dari kalian, idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Ternyata sebagian dari kalian berbuat syirik lagi. Berarti berbuat syiriknya ketika sudah diselamatkan. Adapun ketika susah, Ketika ada bencana, kepada siapa mereka meminta? Kepada Allah SWT. Ketika Allah kabulkan, mereka kembali berbuat syirik lagi. Berarti berbuat syiriknya justru ketika sudah diselamatkan, maka mereka datang kepada berhala-berhala, menyembelih kurban-kurban, berikan sesajen-sesajen. Ini syiriknya. Tapi ketika kesusahan, mereka memintanya kepada Allah SWT. Tetapi na'udzubillah, musyrikin hari ini, sebaliknya. Ketika kesusahan, datang ke kuburan keramat. Ketika kesusahan, datang ke pohon keramat. Ketika kesusahan, dia mulai memakai ini dan itu, berbagai macam jimat-jimat, berbagai macam berhala-berhala, untuk tolak bala katanya. Astagfirullah. Tanyakan dengan pertanyaan tadi, bagaimana jawaban mereka? Afara'aytum ma tad'una min dunillah? Bagaimana pendapat kalian yang kalian seru selain Allah itu? Kalau Allah menghendaki aku dengan kebaikan, apakah dia bisa menghalangi? Kalau Allah menghendaki dengan kejelekan, apakah dia bisa menghalangi? Kalau jawabannya, oh bisa, berarti memang sudah kafir. Ya. Kalau masih ada sedikit keimanan, dia akan mengatakan, oh tidak mungkin. Kalau apa yang Allah kehendaki, ya tidak mungkin. Kalau begitu, kenapa kalian mintanya kepada benda-benda itu? Kenapa kalian datangi benda-benda itu? Datangilah Allah subhanahu wa ta'ala. Merataplah di hadapan Allah dengan sujud, dengan ruku, dengan qiyamul lail. Datanglah ke masjid-masjid beribadah pada Allah, meratap, meminta agar diselamatkan. Dari bala bencana, atau dari bahaya, atau dari kejelekan-kejelekan, doalah meminta diselamatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya demikian. Qultu, saya katakan, fahadil ayatu, wa amthaluha, tubtil ta'alluq al-qalbi bighairillah. Maka, ayat ini, dan ayat yang semisal dengan ini, semuanya membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Artinya, menganggap batilnya ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanibirin a'azakumullah. Ayat yang mana? Ayat yang tadi dibahas di awal. Qul afara'aytum. Kalau sudah tahu enggak ada yang bisa menghalangi ketentuan Allah, enggak ada yang bisa menghalangi takdir Allah, berarti seharusnya seorang mukmin muslim harus bergantungnya hanya kepada Allah. Jangan bergantung pada benda-benda lain. Dan tidak bisa dikatakan sebagai sebab. Karena yang sebab, yang disebut dengan sebab, adalah sebab-sebab yang bisa dipahami hubungan sebab-akibat. Misalnya, musibah kepanasan, kamu bernaung di bawah pohon. Itu sebab namanya. Nah, apa-apa itu tidak syirik. Musibah kelaparan, kamu cari-cari benda yang bisa dimakan. Ya bagus, itu usaha yang tidak mengapa. Atau musibahnya dalam bentuk mara bahaya di satu tempat, kemudian kamu ngungsi ke tempat lain. Itu sebab namanya. Dan itu sebab akibat yang bisa dipahami. Tetapi rumah dikasih pita-pita, dikasih padi, dikasih kelapa, dikasih apalagi, kemudian berkata bahwa ini untuk tolak bala. Apa kaitannya? Apa hubungannya? Tidak ada. Tidak ada hubungan sebab-akibat sama sekali. Maka kalau mereka beralasan ini hanya sebab saja, itu bukan sebab. Itu bukan sebab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan sebab-akibat yang bisa dipahami sama sekali. Berarti itu hanya harapan-harapan kepada sesuatu. Mudah-mudahan dengan kita memberikan benda-benda ini, maka sesuatu itu akan menghalangi musibah. Sesuatu apa? Sebagian mereka dengan tegas berkata, yakni jin-jin yang ada di sekitar kita akan menghalangi dari kejelekan atau akan melindungi kita dari kejelekan. Berarti engkau menyembah jin. Yang lain juga menyatakan bahwa roh-roh gaib akan begini, akan begitu. Berarti engkau menyembah roh-roh gaib. Jangan. Jangan berharap pada benda-benda yang seperti itu. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada kitab. Ayat ini dan ayat yang semisalnya menunjukkan batilnya ketergantungan hati kepada selain Allah dalam mencari manfaat atau dalam menolak mudarat. Berarti seseorang dalam mengharapkan manfaat atau dalam menolak madarat harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika syirkun billah, dan barang siapa yang bergantungnya kepada selain Allah maka itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ayati, dan dalam ayat ada bayanu anna Allah taala wasama ahla syirki bidakwati ghairillah. Dalam ayat tersebut ada pelajaran, ada keterangan, bayan anna Allah, bahwa Allah taala wasama ahla syirk, mensifati ahlu syirki, golongan musyrikin, dengan apa? Ciri-ciri mereka bidakwati ghairillah, dengan berdoanya mereka kepada selain Allah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dititiki bahwa itu adalah musyrikin. Dan termasuk sifat mereka, kaum musyrikin, ar-raghbah ilaihi min dunillah, berharap kepada benda-benda tadi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid buddu dzalik, adapun tauhid justru yang selain itu. Wa huwa an la yad'u illa Allah. Tauhid mengandung makna tidak berdoa kecuali kepada Allah. Itu tauhid. Wa la yarghab illa ilaihi, dan tidak berharap kecuali kepada Allah. Wa la yatawakkal illa alaihi, dan tidak bergantung kecuali kepada Allah. Wa kada jami'u anwa'il ibadah, demikian pula segala macam bentuk-bentuk ibadah. La yaslu minha syai'un lighairillah, tidak layak sedikit pun untuk selain Allah. Semua ibadah tidak boleh sedikit pun diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus seluruh ibadah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu tauhid. Kama dalla ala dzalikal kitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan dalam kitab wa sunnah. Wa ijma'u salafil ummah, sebagaimana ditunjukkan dalam ijma', kesepakatan seluruh umat ini. Wa a'immatiha, dan juga kesepakatan para imam-imam, para ulama ahli sunnah. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat dibahas. Dalil kedua, dalil pertama tadi ayat tersebut. Dalil kedua, qala al-musannif rahimahullah an Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, bahwa Nabi melihat seseorang, fi yadihi halqatan min sufrin, di tangannya ada gelang dari sufr. Faqala, kemudian berkata, ma hadihi, kata Nabi, apa ini? Qala minal wahina, ini penolak penyakit wahina. Wahina itu penyakit yang menimpa laki-laki, yang menyebabkan tangannya lemah, tidak bisa mengangkat pedang, gak bisa berperang. Maka mereka jaga tangannya dengan wahina, sejenis tembaga, dilingkarkan di sini. Nah, berarti mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sini di zaman perwayangan dulu. Selalu di sini ada kayak gelang. Ditanya oleh Nabi, mahadihi, apa ini? Dijawab, minal wahina, ini untuk melindungi diri dari wahina, dari penyakit wahan, penyakit lemah. Orang-orang Arab ketika itu paling takut kalau tertipa penyakit wahina, karena hilang kekuatannya dan tangannya tidak bisa mengayunkan pedang, dan itu bagi mereka aib. Mereka waktu itu siapa yang kuat dia yang menang. Suku yang paling kuasa adalah suku yang paling menang dalam berperang. Sehingga mereka sangat takut kalau sampai mereka lemah. Mereka lindungi dengan berbagai macam benda-benda tadi. Maka Nabi menjawab, inzi'ha fa'innaha la taziduka illa wahnan. Lepaslah, karena sungguh benda itu tidak menambahmu kecuali kelemahan. Benda itu tidak menambahmu kecuali kelemahan. Fa'innaka lau mitta wahiya alaika ma'aflahta abada. Dan kalau engkau mati dalam keadaan benda itu masih ada di tanganmu, ma'aflahta abada, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Diancam oleh Nabi, kalau engkau mati dalam keadaan benda itu masih ada padanya, maka tidak akan mendapatkan falah abadan selama-lamanya. Demikian rawahu Imam Ahmad bisanadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang la ba'sa bihi. Kita lihat syarahnya. Pertama riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Disebutkan dengan sanadnya haddatsana Khalaf ibn Walid qala haddatsana Mubarak Adil Hasan qala akhbarani Imran ibn Husain. Disebutkan dengan lafaz lain anna rajulan atau anna Nabi absara ala 'udud rajulin halqatan. Nabi pernah melihat di 'udud seseorang ada halqah, ada gelang. Abud ini tangan bagian atas, lengan atas, ini namanya abud. Arahu min sufr, aku lihat dia dari sufr, sepertinya dari tembaga. Qala waihaka mahadihi, Nabi marah dan mengucapkan ungkapan marahnya dengan kalimat waiha, celaka engkau, apa ini? Qala minal wahina, dijawab, ini adalah perlindungan dari wahina. Maka Nabi menjawab, ama innaha la taziduka illa wahnan. Ama dengan tanpa tasdid, seperti ala, huruf istiftah, hanya pembuka saja. Yang sering diterjemahkan ketahuilah, padahal itu hanya pembuka. Tapi tidak apa-apa. Ama innaha la taziduka illa wahnan. Ketahuilah, bahwasanya dia tidak menambahmu kecuali kelemahan. In bidha anka, buanglah darimu. Ini cabutlah, lepaslah darimu. Fa innaka law mitta, karena engkau kalau mati, wahia alaik, dan dia masih ada padamu, ma aflahta abada, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Hibban juga dalam sahihnya. Dengan kalimat fa innaka in mitta wukilta ilaiha, kalau engkau mati engkau akan dipasrahkan kepada benda itu. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim menyatakan sahihul isnad wa aqarrahu adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Qala al-Hakim, berkata al-Hakim, aktsaru masyayikhina ala anna al-Hasan sami'a min Imran, kebanyakan guru-guru kami, para masyayikh kami, menyatakan bahwa Al-Hasan mendengar dari Imran. Ya, ini bersambung sanadnya, karena sempat bertemu dan sempat mendengar dari Imran Ibn Husayn. Wa qaluhu bil isnad, dan ucapan beliau dalam sanadnya, akhbarani Imran, menyampaikan kepada ku Imran. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar mendengar. Akhbarani itu sigatnya sigat tasrih, bentuk yang menjelaskan bahwa dia betul-betul ketemu dan mendengar. Akhbarani. Kalau saja pakai kalimat an, mungkin belum tentu. Karena kalimat an bisa saja ketemu, bisa juga enggak ketemu. Saya mendapat dari fulan. Dapat dari fulannya langsung atau enggak langsung enggak tahu. Maka kalimat an'anah tidak bisa dipakai kalau orangnya imma dia dalam keadaan suka menyembunyikan gurunya yang disebut dengan mudallis, maka mudallis kalau an'anah enggak diterima hadisnya. Harus pakai lafaz yang jelas akhbarani atau haddatsani. Akhbarana, haddatsana. Lafaz-lafaz yang sharih. Lafaz-lafaz yang tidak sharih tidak bisa. Atau orang yang diperbincangkan, apakah dia mendengar atau tidak mendengar? Begitu kalimatnya an fulan, wah ini jangan-jangan tidak mendengar. Tetapi alhamdulillah disebutkan di sini dengan lafaz akhbarani, mengkhabarkan kepadaku Imran. Berarti beliau benar-benar mendengar dari Imran secara langsung. Baik, hadisnya dari Imran Ibn Husain. Imran Ibn Husain, namanya Imran Ibn Husain Ibn Ubaid Ibn Khalaf Al-Khuza'i. Al-Khuza'i dari Bani Khuza'ah. Kunyahnya Abu Nujaid. Dengan nun dan jim. Musaghar. Musaghar itu dengan wazan fu'ail. Nujaid. Beliau sahabiyun, seorang sahabat yang mulia. Bahkan ibnu sahabi. Sahabat, anaknya sahabat. Masuk Islam pada perang Khaybar. Dan meninggal pada tahun 52 bil Basrah. Meninggal pada tahun 52 Hijriah di Basrah. Radiyallahu ta'ala anhu. Kata Imran bin Husain bahwa Nabi SAW ra'a rajulan. Melihat seseorang. Dalam riwayat Hakim disebutkan, aku masuk menemui Rasulullah SAW sedangkan di tanganku ada halqatas sufrin. Berarti siapa rajul tadi? Hah? Beliau sendiri. Beliau sendiri. Faqala ma hadhihi ila akhirih al-hadith. Berarti kadang beliau meriwayatkan dengan seakan-akan orang lain, Rasulullah SAW melihat seseorang di tangannya atau di lengannya, lengan bagian atas ada gelang dari sufer. Ditanya ma hadha? Atau ma hadhihi? Dalam riwayat lain beliau sendiri yang menyatakan, aku masuk menemui Nabi dan Rasulullah SAW melihat padaku ada gelang. Tidak mengapa, apakah beliau sendiri orangnya ataupun orang lain, yang penting adalah bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap gelang tadi yang dipakai untuk tolak bala. Dipakai untuk tolak bala. Nabi SAW marah dan menyatakan, waihak, celaka engkau. Dan mengancam, kalau engkau mati, dalam keadaan benda ini masih ada padamu, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Qala fal mubham fi riwayati Ahmad huwa Imran. Rawil hadis. Berarti orang yang tidak disebutkan tadi, mubham maknanya tidak dijelaskan namanya. Mubham artinya seorang yang tidak diketahui namanya, hanya disebut dengan nakirah. Ra'a rajulan, melihat seseorang. Ternyata huwa Imran rawil hadis. Ternyata Imran sendiri, dia adalah perawi hadis tersebut. Radhiyallahu ta'ala anhu. Qauluhu ma hadihi. Ucapan Nabi yang bertanya ma hadihi. Yuhtamal annal istifham lil istifsal an sababi lubsiha. Ada kemungkinan pertanyaan tersebut adalah untuk merinci alasannya. Untuk merincikan sebab kenapa dia memakai. Sebab hukum tergantung sebab dia memakai. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Tiba-tiba di tangannya si fulan ada cincin. Batu akik. Mahada. Apa ini? Oh, ini hiasan saja. Tidak apa-apa. Tetapi kalau ini untuk tolak bala dan ini memiliki kekuatan yang kalau saya pakai cincin ini maka saya pun inziha. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada. Lepas. Kalau engkau mati dalam keadaan cincin ini masih ada padamu, engkau enggak akan selamat selama-lamanya. Kenapa berbeda yang ini dengan yang itu? Karena yang tadi tidak ada keyakinan-keyakinan yang syirik. Hanya sekedar lihat bagus, pakai supaya indah gitu saja. Tetapi yang ini meyakini sebagai tolak bala. Maka haram hukumnya. Apakah cincin, ataupun gelang, ataupun benang-benang, ataupun apa saja. Kalau dia dijadikan sebagai tolak bala, maka Nabi melarangnya. Dan Nabi menyatakan, inzi'ha. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan. Benda itu tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Benda itu tidak menambah kamu kecuali kelemahan. Maka kalimat mahadihi itu pertanyaan. Pertanyaan untuk merincikan apa sebab kamu pakai supaya bisa dihukumi dengan benar. Ini sebagai pelajaran penting. Hati-hati, jangan sampai serampangan dalam menghukumi. Maksudnya katakan syirik. Terus tanya dulu itu gelang apa? Cincin apa? Jangan langsung dikatakan musyrik. Ada apa itu pakai cincin? Musyrik. Belum tentu. Tergantung apa sebab pemakaiannya. Atau untuk apa dia pakai. Itu kemungkinan pertama pertanyaan Nabi adalah pertanyaan sebab dipakainya gelang tadi. Ada kemungkinan kedua. Wa yahtamil an yakuna lil inkar. Bisa jadi pula pertanyaan itu adalah pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari itu bukan minta jawaban, tapi pertanyaan untuk mengingkari. Apa contohnya? Pertanyaan untuk mengingkari. Seperti orang coret-coret di buku orang lain. Pegang bukunya, kembalikan ke orang yang coret-coretnya. Apa ini? Itu butuh jawaban atau marah? Enggak butuh jawaban dia. Apa ini? Artinya marah. Ngapain kamu coret-coret? Ini juga sama. Nabi SAW langsung sudah tahu kalau itu adalah penangkal bala. Karena sudah umum di kalangan orang-orang Arab memakai gelang-gelang dari tembaga atau dari kuningan, ditempel atau diletakkan di lengannya, lengan bagian atas, katanya untuk menjaga kekuatan tangan, untuk memberikan kekuatan gaib, agar tangannya ampuh, agar tebasan pedangnya hebat, dan seterusnya. Itu sudah masyhur di kalangan orang Arab. Maka Nabi melihat ada sahabat yang masih berbuat seperti itu, Nabi marah. Mahada? Apa ini? Barakallahu fikum. Berarti ada dua. Bisa pertanyaan itu untuk menanyakan sebabnya, supaya dihukumi dengan benar. Bisa pula pertanyaan itu maknanya Rasulullah marah dengan pemakaian gelang-gelang yang biasanya dipakai untuk wahina. Qala, sahabat tadi menjawab, minal wahina. Ya Rasulullah, ini untuk perlindungan dari wahina. Berarti kemungkinan pertama lebih rajih, yaitu betul-betul bertanya. Karena sahabatnya menjawab. Biasanya kalau pertanyaan ingkari tidak dijawab, hanya langsung beristighfar atau minta ampun atau minta maaf. Ya, ya maaf, maaf. Apa ini cara-cara di sini? Ya maaf, maaf. Langsung minta maaf, bukan dijawab. Oh ini adalah lukisan ini, lukisan itu. Tidak, bukan bertanya itu. Tapi di sini dijawab oleh sahabat tadi, minal wahina, ini adalah untuk pelindungan dari wahina ya Rasulullah. Maka Nabi pun menyatakan inzi'aha. Tapi sebelum kembali kepada kalimat inzi'aha, apa itu wahina? Berkata Abu Sa'adat. Abu Sa'adat adalah Ibn al-Athir. Ibn al-Athir adalah sahib. Gharibul Hadis. Kitab Gharibul Hadis. Kalau kalian kesulitan memahami lafaz-lafaz hadis, kembali kepada Gharibul Hadis. Ada 6 jilid. Disusun berdasarkan huruf seperti kamus. Kalau awalnya huruf ini, cari di huruf itu. Awalnya huruf ghain, cari huruf ghain. Nanti akan ketemu di sana makna-maknanya. Alhamdulillah para ulama sudah banyak memudahkan thullabul ilm untuk mencari ilmu. Berkata Ibnu Athir Abu Sa'adat, al-wahina adalah 'irqun ya'khudhu min al-mankib. Satu urat yang menjulur dari pundak sini, dari apa? Pundak ya. Menurun atau menjulur ke bawah. Minal mankib fil yadik wa fil yadi kulliha, dari mulai pundak sampai ke tangan. Ada urat yang namanya wahina. Fayurqa minha, maka mereka ruqyah, mereka jampi-jampi di urat tersebut agar tangannya memiliki kekuatan. Itu satu makna. Makna kedua, qila huwa maradun ya'khudhu fil 'adud. Makna kedua bahwa itu adalah penyakit yang sering mengenai lengan bagian atas bagi laki-laki. Wahiyat ta'khudhu ar-rijal dunan nisa, dan biasanya mengenai laki-laki saja, tidak mengenai para wanita. Wa innama nuhiya 'anha, dan bahwasanya dilarang gelang-gelang tadi. Li'annahu innama attakhadaha ala annaha ta'simuhu minal alam. Dilarang oleh Nabi karena dia pakai untuk melindungi dari penyakit, untuk tolak bala, atau untuk memberikan kekuatan-kekuatan pada lengannya. Wa fihi i'tibarul maqasid. Dan di sini kita mendapatkan pelajaran, kaidah penting. Kaidah yang sangat penting dalam qawaid fiqih. I'tibarul maqasid. I'tibar al-maqasid Artinya maksud-maksud itu teranggap. Ya'tibarul maqasid bahwa maksud itu ada ibrah, ada pelajaran atau ada teranggap lah ya. Bahasa bebasnya bahwa sesuatu itu teranggap begini dan begitu karena maksud-maksudnya. Kalau maksudnya khair, maka perbuatannya khair. Kalau maksudnya syar, maka perbuatannya syar. Kalau maksudnya khair halal, kalau maksudnya syar haram. Walaupun perbuatannya mirip atau sama, bahkan sama-sama pakai cincin. Yang ini sebagai perhiasan, yang ini sebagai talak bala. Maka hukumnya akan beda. Tergantung maqasid. Al-i'tibar fil maqasid. Ibrah itu pada maksud-maksudnya. Sayyid, ini pelajaran penting pada kaidah-kaidah fiqih. Sehingga hati-hati, jangan sampai menghukumi sesuatu dengan serampangan, harus melihat maqasid-maqasidnya. I'tibar al-maqasid. Qauluhu, ucapan beliau, inzi'ha, lepaskan. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan, karena itu tidak akan menambah kamu kecuali kelemahan. Naz' itu maknanya adalah al-jadb biquwwah, mencabut atau menarik dengan keras. Inzi'ha, lepaskan dengan ditarik begitu. Akhbara annaha la tanfa'uhu. Beliau mengkhabarkan bahwa perbuatan tersebut tidak memberikan manfaat apa-apa. Bal tadurruhu, bahkan memberikan mudarat. Wa taziduhu dha'fan, bahkan akan menambah kelemahan. Wa kadzalika kullu amrin nuhya 'anhu, demikian pula segala perkara yang dilarang niscaya akan memberikan mudarat. Wa kadzalika kullu amrin nuhya 'anhu, demikianlah setiap perkara yang dilarang, fa innahu la yanfa' ghaliban, seringkali tidak bermanfaat. Khamr dilarang, tidak bermanfaat, membuat mudarat bahkan. Judi dilarang, karena enggak membuat manfaat, malah mudarat. Berarti umumnya yang dilarang, kullu amrin nuhya 'anhu, setiap perkara yang dilarang, fa innahu la yanfa' ghaliban, karena biasanya tidak bermanfaat. Wa in nafa'a ba'dahu fa in nafa'a ba'dahu fa darruhu akbar minhu naf'a aw min naf'ihi. Kalaupun ada manfaatnya, apa yang dilarang itu pasti madaratnya lebih banyak daripada larangannya. Khamrina azakumullah. Ada beberapa orang yang menyatakan kalau saya minum sedikit khamr itu rasanya hangat di badan, apalagi kami tempatnya tempat dingin. Dan juga kadang-kadang otak itu lebih cemerlang, cerdas. Ya. Kalau itu dianggap manfaat, walaupun saya tidak yakin, ya, maka kita katakan madaratnya lebih besar. Itu khamr. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ada nafa' apa enggak ada nafa'? Ada. Tetapi kata Allah, ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, kejelekannya lebih besar daripada manfaatnya. Entah al-waqt. Soalnya kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuannya berikutnya insyaallah billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.